Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Setelah sebelumnya ma'asyiral muslimin kita membahas 16 rukun-rukun salat. Jadi ada 16 rukun-rukun salat yang beliau telah sampaikan. Ya, dimulai dari niat, kemudian ada yang disebut dengan takbiratul ihram, lalu ada qiraatul fatihah, lalu al-qiyam, ya berdiri ketika kita melaksanakan salat-salat yang wajib. Kemudian ada ruku dan tumakninah di dalam ruku. Kemudian i'tidal dan tumakninah di dalam i'tidal. Kemudian sujud yang pertama dan i'tidal di dalamnya. Lalu duduk di antara dua sujud dan i'tidal di dalam melaksanakannya. Kemudian setelah itu adalah sujud yang kedua dan i'tidal di dalamnya. Yang ke-15 adalah bersolawat kepada Nabi di al-julus al-akhir, yaitu di duduk yang terakhir, dan yang ke-16 adalah at-taslim. 16 rukun ini alhamdulillah sudah kita baca dari penjelasan Ibnu Naqib rahimahullahu taala, begitupun pendalilan yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini ma'asyiral muslimin, muallif rahimahullahu taala berkata, al-julusu ba'da taslimil imam. Al-julus ba'da taslim al-imam. Duduk setelah salamnya imam. Jadi ketika imam salam dengan mengucapkan assalamu alaikum, itu paling minimal, atau assalamualaikum warahmatullahi, ya. Maka apa yang harus kita lakukan setelah itu? Mari kita lihat. Beliau rahimahullah berkata, wa yundab an la yaqum al masbuqu illa ba'da taslimatai imamihi. Wa yundabu, dan disunnahkan atas seorang yang masbuk datang terlambat, misalnya tertinggal satu rakaat atau dua rakaat, disunnahkan atas orang yang masbuk, ya, yang ingin menyempurnakan sisa rakaat, agar dia tidak berdiri, ya, untuk melanjutkan sholatnya illa kecuali ba'da setelah dua salam imam, ya. Jadi bagusnya ketika kita misalnya datang di rakaat kedua di sholat maghrib, lalu ketika kita duduk mengikuti imam, imam duduk tasyahud akhir, sedangkan kita terhitung dua rakaat, maka hendaknya kita tidak bangkit dari posisi duduk untuk menambahkan satu rakaat, kata beliau, kecuali setelah imam mengucapkan salam sebanyak dua kali. Yaitu salam ke sebelah kanan dan juga mengucapkan salam ke sebelah kiri. Itu sunnah, ya, artinya bagusnya seperti itu. Ya, bagusnya dua kali imam salam barulah orang yang masbuk berdiri untuk menyempurnakan sisa rakaat. Fa in qama al masbuqu ba'da taslimatil ula jaza. Tetapi seandainya seorang yang masbuk yang terlambat salatnya, dia bangun atau dia berdiri untuk menyempurnakan rakaat setelah salam yang pertama, artinya setelah imam mengucapkan salam ke sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullahi, ya, mengucapkan salam ke sebelah kanan, jaza, itu diperbolehkan, ya, itu diperbolehkan, karena memang yang rukun adalah salam yang pertama, adapun yang kedua sunnah. Jadi ketika seorang yang masbuk dia bangkit dari duduk untuk menyempurnakan rakaat yang kurang, ya, dan dia bangkitnya setelah salam yang pertama, itu diperbolehkan. Walaupun bagusnya adalah setelah salam yang kedua. Au qablaha batalat. Tetapi kalau dia bangkit sebelum salam yang pertama, maka salatnya dianggap batal. Ya, jadi dia masbuk, dia ingin segera menyempurnakan kekurangan rakaat, tapi dia bangkit qabla at-taslimah al-ula, sebelum imam salam yang pertama, dia sudah bangkit duluan. Kata beliau, batalat salatuhu, maka salatnya dianggap sudah batal. Ya, salatnya dianggap sudah batal. Kenapa? Kata beliau, karena dia masih di dalam jamaah. Karena dia masih di dalam jamaah. Dan dia telah melakukan mukhalafatul imam, menyelisihi imam. Ya. Dan di dalam jamaah itu tidak boleh yang seperti itu. Illa, kecuali, ya, in lam yanwil mufaraqah. Kalau dia belum berniat mufaraqah. Artinya kecuali kalau dia niat mufaraqah. Apa itu mufaraqah? Berniat untuk keluar dari salat berjamaah. Ya, dia berniat untuk keluar dari salat berjamaah. Maka seandainya pun dia bangkit sebelum dia sebelum imam mengucapkan salam, tidak masalah. Tetapi kalau statusnya adalah dia masih berada di dalam salat berjamaah, lalu dia bangkit sebelum imam bangkit, maka salatnya dianggap batal. Ini mirip dengan pembahasan sebelumnya. Ya, kita pernah bahas tentang masalah seorang makmum ruku ketika imam sudah bangkit berdiri tegak. Imam sudah tegak. Tiba-tiba datang orang yang terlambat sholat lalu langsung ruku padahal imam hendak sujud. Ya, dia takbiratul ihram, Allahu akbar. Dia langsung ruku padahal imam sudah berdiri. Ya, ini sholatnya tidak sah. Karena dia niatnya berjamaah. Niatnya berjamaah. Dan di dalam sholat berjamaah wajib mengikuti imam. Inna maju ilal imamu liyutam mabih. Kecuali ketika dia ruku tersebut memang dia niat sholat sendiri. Itu lain cerita. Itu lain cerita. Tetapi kalau dia tidak berniat untuk sholat sendiri, tetapi dia sholat mengikuti imam, ya, tetapi dalam prakteknya dia tidak mengikuti imam, maka sholatnya kata beliau dianggap batal. Ya. Dianggap batal, tidak sah salat berjamaahnya. Salat sendirinya sah, tidak sah juga karena dia tidak berniat salat sendiri tapi berniat salat berjamaah. Lalu dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ya, menanggapi penjelasan dari Ibnu Naqib yang mengatakan bahwasanya apabila seorang yang masbuk dia bangkit sebelum imam salam yang pertama, salatnya dianggap batal kalau masbuk tersebut tidak niat mufaraqah. Apa kata Profesor Dr. Mustafa Dib? Li'annal qudwata lam tanqati al ba'd. Karena kewajiban mengikuti imam itu belum putus karena imam belum salam. Walau qama nasiyan aw jahilan bit tahrimi ada ba'da tadhakkuri awil ilm. Tetapi seandainya dia berdiri dikarenakan dia lupa atau dikarenakan dia jahil bahwa hal itu diharamkan, ya, maka dia hendaknya kembali setelah dia ingat. Orang yang lupa ingat, hendaknya dia kembali ke posisi semula Atau orang yang jahil, ya tentunya setelah dia mengetahui bahwa hal itu adalah dilarang. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Naqib rahimahullah berkata, walau makasal masbuku ba'da salami imamihi wa atala. Seandainya seorang yang masbuk, ya yang sholatnya terlambat, dia tidak langsung bangkit setelah imam salam, tetapi dia duduk. Jadi imam tasyahud akhir, misalnya sholat maghrib, ya imam tasyahud akhir di sholat maghrib duduk yang terakhir. Lalu yang masbuk ini ketika imam salam dia tidak langsung bangkit. Ya, dia tidak langsung bangkit untuk menambah satu rakaat. Ya, atola, dia memanjangkan duduknya. Apa hukumnya? Ya, imam sudah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Lalu masbuk itu makasa, dia malah diam di situ dan atola al-julus, dia panjangkan duduknya setelah salamnya imam. Apa hukumnya? Kata Ibnu Naqib rahimahullah, jaza in kana maudi'u tashahudihi, itu diperbolehkan apabila memang ketika berbarengan duduk terakhirnya imam itu adalah waktu si masbuk duduk tashahud, misalnya tashahud awal, itu diperbolehkan. Ya, jadi ketika ada orang yang ikut sholat berjamaah lalu dia masbuk, imam salam, dia malah duduk, dia perpanjang duduknya misalnya untuk berzikir atau untuk berdoa misalnya, ya. Boleh atau tidak? Kata beliau tergantung kondisinya. Bisa boleh, kapan boleh? In kana, ya, apabila memang bagi si masbuk itu adalah waktu di mana dia tasyahud, yaitu tasyahud awal misalnya. Sebagai contoh saja, sholat maghrib dilaksanakan. Lalu ada seorang yang datang masuk di rokaat yang kedua. Ya, dia masuk di rokaat yang kedua. Tentunya ketika dia masuk di rokaat yang kedua, dia tertinggal satu rokaat. Ketika nanti imam masuk rokaat yang ketiga, lalu imam duduk terakhir, bagi si masbuk ini itu rokaat yang kedua. Artinya itu memang maudi'ut tasyahud. Bagi si masbuk, duduk yang kedua kalinya bagi dia di dalam sholat berjamaah tersebut bukan duduk yang terakhir, tapi duduk yang kedua. Dan duduk yang kedua adalah maudi'u at-tashahud, adalah posisi di mana dia tashahud. Maka dalam kondisi ini tidak masalah dia memperpanjang duduknya, ya. Tidak masalah dia memperpanjang duduknya. Walakin yukroh, akan tetapi dimakruhkan. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, lima fi dzalika min italati tasyahudil awal al mabni ala takhfif. Kalau panjang itu makruh karena hukum asalnya tasyahud awal itu mabni ala takhfif. Ya, diringankan bukan dipanjangkan. Yang dipanjangkan tasyahud yang kedua. Oleh karenanya makruh, kata beliau. Misalnya dalam tasyahud awal itu bersolawat hanya sifatnya sunnah saja, beda dengan tasyahud yang terakhir. Jadi kalau memang setelah salamnya imam, orang yang masbuk ini tidak langsung berdiri dikarenakan memang itu posisi di atas tasyahud, tidak masalah, salatnya dianggap sah, hanya saja jangan terlalu panjang. Karena tasyahud awal itu, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, al-mabni ala takhfif, hukum asalnya diringankan, bukan dipanjangkan. Lalu dikatakan di sini wa illa batalat in ta'ammada. Atau seandainya dia memanjangkan duduk setelah salamnya imam dan itu bukan posisi dia duduk tasyahud, batalat, maka salatnya dianggap batal in ta'ammadat, apabila dia sengaja. Jelas ma'asyiral muslimin. Jadi ada orang masbuk, dia salat terlambat satu rakaat salat maghrib, itu contohnya. Kalau setelah imam salam dia tetap memanjangkan bacaan, artinya dia tidak langsung berdiri dan memang itu posisi dia tasyahud awal, silahkan. Walaupun jangan terlalu panjang karena kata beliau tasyahud awal itu takhfif, diringankan. Tetapi kalau dia tidak langsung berdiri. Padahal itu bukan posisi tasyahud untuk orang yang masbuk tersebut. Misalnya seorang yang masbuk masuk di rokaat ketiga di sholat maghrib. Ya, jadi ketika imam masuk rokaat ketiga, dia masuk sholat. Artinya ketika nanti imam tasyahud akhir, ya bagi si masbuk itu rokaat yang pertama, bukan maudi'ut tasyahud. Dia malah panjangkan misalnya. Ya, dia malah panjangkan. Dalam kondisi ini kata beliau, batalat in ta'ammada. Ya, salatnya dianggap batal kalau dia sengaja melakukannya. Mari kita lihat penjelasan Profesor Dr. Mustafa Dib. Beliau berkata, ai idza lam yakun al-julusu maudi'u tasyahhudihi. Apabila duduk itu bukan posisi dia tasyahhud. Wa atala al-julusa amdan, dan dia memanjangkan duduk secara sengaja, batalat salatuhu, maka salatnya dianggap batal. Lima fi dzalika minal itiyani bi fi'li laisa minas shalah, karena dia sudah melakukan satu perbuatan yang tidak termasuk salat. Duduk di rakaat yang pertama dalam waktu yang panjang itu bukan bagian dari gerakan salat. Ya, maka dia sudah melakukan sesuatu yang merusak sholatnya. Walita'khiril fard an waktihi, dan dia telah mengakhirkan kewajiban dari waktu yang seharusnya. Yang dimaksud dengan kewajiban kata beliau, al-qiyamu ila itmami sholatihi, yang seharusnya dia berdiri untuk menyempurnakan sholat yang dia kerjakan. Nah, itu kondisinya ma'asirul muslimin ya. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, ini penting sekali, ini sering ditanyakan di masyarakat ya. Wali ghairil masbuqi ba'da salamil imam. Wali ghairil masbuqi ba'da salamil imam italatul julusi lid-du'a. Kadang kita imam sudah salam, kita ikut berjamaah sejak takbiratul ihram. Kita ikut salat berjamaah sejak takbiratul ihram. Pertanyaannya adalah ketika imam itu salam, ya, ketika imam salam, bolehkah kita yang bukan masbuk, kita memang salat dari awal, bolehkah kita tidak langsung salam tetapi memanjangkan tasyahud untuk memanjatkan doa? Karena sehabis tasyahud, sebagaimana sudah kita bahas kemarin, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, Nabi berkata, summa liyakhtar minad du'ai yu'jibuhu au a'jabahu. Hendaknya dia memilih doa yang dia sukai setelah membaca doa tasyahud, tasyahud akhir. Hendaknya dia memperbanyak berdoa. Pertanyaannya adalah, kalau sang imam salam, lalu saya tidak masbuk, saya ikut berjamaah sejak awal, boleh tidak saya panjangkan duduk saya untuk berdoa atau berzikir? Ya, artinya tidak segera salam bersama imam. Kata beliau, tidak masalah. Wa li ghairil masbuqi, dan bagi yang tidak masbuk, ba'da salamil imami, setelah salamnya imam, italatul julus, diperbolehkan untuk memperpanjang duduknya. Artinya tidak langsung salam. Italatul julus, diperbolehkan atasnya memperpanjang duduk, liddu'a, untuk berdoa. Thumma yusallimu matasya'a. Kemudian dia salam kapanpun dia inginkan. Karena memang dengan salamnya imam, maka hilanglah kewajiban kita mengikuti dia. Artinya dia sudah selesai sholatnya. Kharij as-salah. Asbaha kharijan. Ya, dia sudah di luar sholat. Adapun kita, selama kita belum salam, kita masih di dalam sholat. Mazil nafis sholat. Kita masih di dalam sholat. Oleh karenanya kata Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, tidak masalah kita panjangkan beberapa saat ya, walaupun imam sudah salam. Itu poin penting sekali ya. Lalu dikatakan di sini, walawiqtasarul imamu ala taslimatin, dan seandainya imam hanya mengucapkan satu kali salam, artinya dia berkata begini, assalamualaikum warahmatullahi, misalnya, lalu dia tidak mengucapkan salam yang kedua. Seandainya imam iqtasara, menyingkat, hanya satu kali salam, sallamal ma'mum musnataini, maka makmum tidak masalah salamnya dua kali. Jadi imam assalamualaikum warahmatullah, makmum assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tidak masalah. ya, ini tidak dianggap menyelisihi imam yang terlarang, ya, artinya jenis penyelisihan ini tidak terlarang. Dikatakan di sini oleh Profesor Mustafa Dib, kata beliau, li'anna taslimata thaniyata sunnatun kama ulimat, karena salam yang kedua itu sunnah sebagaimana sudah diketahui bersama. Ya, faya'ti biha li'ihrazi fadilatiha, maka seorang boleh saja melakukannya untuk mendapatkan keutamaannya. Wala yu'tabar mukhalifan limutaba'ati imamihi, dan dia tidak dianggap menyelisihi imam. Itu poin-poin kaitan dengan apa namanya duduk, ya, ba'da taslimil imam, setelah salamnya imam. Kita akan baca sedikit terkait poin selanjutnya yang berjudul ma yutlabu ba'da salami, apa yang diperintahkan setelah salam. Jadi ketika setelah salam apa yang harus kita lakukan? Ini ada poin penting yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Beliau Ibnu Naqib rahimahullah berkata, yundabu dzikrullahi taala waddu'a'u sirran aqibas salati. Disunnahkan berzikir, ya, berzikir dan juga berdoa secara sirran. Nah, ini harus digarisbawahi. Ya, nanti akan kita nukil Ibnu Profesor Dr. Mustafa Dib akan membawakan pembahasan tentang jahr dalam zikir setelah salat sebentar lagi. Tetapi kita baca matannya dulu. Yundabu dzikrullahi taala waddu'a'u sirran aqibas salati. Disunnahkan untuk berzikir dan berdoa secara sir. Sir itu nanti akan didefinisikan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, yaitu bisa didengar oleh telinga kita. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas. Terdengar oleh telinga kita, ya. Jadi yundab disunnahkan setelah kita salam, ya, selesai kita jamaah, berzikir dan berdoa secara sir akibat salat setelah salat. Ini Profesor Dr. Mustafa Dib menyebutkan banyak sekali dalil, ya. Dalil yang beliau sebutkan ada 8 hadis. Coba kita baca dengan cepat insyaAllah. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim An-Warrad. Ya, Warrad ini adalah katib juru tulisnya Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu qal, amla alayya Al-Mughirah ibn Syu'bah fi kitabi ila Muawiyah. Ya, Al-Mughirah ibn Syu'bah mengimlakkan, membacakan zikir yang ditulis oleh Warrad, ya, yang mana suratnya akan dikirim kepada Muawiyah. Apa isinya? Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah. Bahwa Nabi biasa membaca di dalam zikir setelah salat. Apa yang beliau baca? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana', wa la yanfa'u dzal jaddil minkal jadd. Ini yang pertama. Ya, jadi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana', wa la yanfa'u dzal jaddil minkal jadd. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di antara zikir yang biasa dibaca Nabi setelah salat. Dalam riwayat Imam Bukhari, Tirmizi, An-Nasa'i dari Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, beliau mengajarkan anak-anaknya zikir. Ya. Sebagaimana beliau mengajarkan anak-anak menulis. Di antara yang beliau ajarkan adalah Inna Rasulullah kana yata'awwazu minhunna dubura as-salati. Sesungguhnya Nabi memohon perlindungan dari hal-hal ini di dalam zikir setelah salat. Apa saja itu? Allahumma inni a'udzubika minal jubn. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat penakut. Wa'udzubika an arudda ila arzalil umur. Berlindung dari terjatuh ke dalam perbuatan yang rendah, yang tidak pantas. Wa'udzubika min fitnatid dunya. Berlindung dari fitnah dunia, wa a'udzubika min azabil qabr, dan berlindung dari azab kubur. Itu pun diantara zikir yang dibaca setelah salat, riwayat siapa? Sa'ad ibni Abi Waqqas, sahih ya, riwayat Bukhari, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Dalam riwayat Imam Muslim dari Thauban radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. dari Sauban, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim bahwa Nabi setelah selesai sholat beliau istighfar 3 kali, ya istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu disambung Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta iya dzal jalali wal ikram. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, kana yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallim. Beliau berkata di akhir salat setelah salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahul dina walau karihal kafirun. Ini yang biasa kita baca dalam salat ya. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu taala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallahu fi duburi kulli salatin 33. Siapa yang bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, fatilka tis'atun wa tis'una. Itulah zikir yang jumlahnya 99. Wa qala tamamal mi'ah, dan dia sempurnakan menjadi 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang akan didapatkan? Ghufirat khotayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Niscaya akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak apa buih di lautan. Masya Allah. Merugi orang-orang yang terburu-buru setelah sholat ingin buru-buru keluar. Ya, padahal pahalanya begitu luar biasa. Dalam riwayat yang lain, Abu Daud rahimahullahu taala meriwayatkan, begitu pun Imam Ahmad, dari Muaz radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah akhadha biyadihi wa qal. Satu ketika Rasul pernah memegang tangan Muaz lalu berkata, ya Muaz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Muaz, demi Allah aku benar-benar mencintaimu. Ya, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku mencintaimu karena Allah ya Muaz, kalau engkau di akhir salat jangan lupa berdoa, Allahumma ya Allah a'inni, tolonglah aku ala zikrika, mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Ini poin ya. Ibnu Naqi, Profesor Dr. Mustafa Dib akan mengomentari kalimat sirron. Ya, Ibnu Naqi, Profesor Dr. Mustafa Dib akan mengomentari kata sirron yang dikatakan oleh Ibnu Naqi. Ibnu Naqi kan tadi berkata, yundabu zikrullahi ta'ala waddu'a'u sirron. Disunnahkan berzikir dan berdoa secara sir. Apa kata Profesor Dr. Mustafa Dib? Adapun dalil atas apa namanya cara berzikir itu dengan sir, dan cara berdoa itu dengan sir, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qal, kunna ma'a Rasulillah fakunna idha ashrafna ala wadin halalna wa kabbarna. Kami ini kalau bersama Nabi melakukan perjalanan lalu kami melewati satu lembah, kami melakukan apa? Tahlil, takbir. Irtafa'at aswatuna. Suara kami kencang. Allahu Akbar. Suara kami kencang sekali. Faqalan Nabi. Maka Nabi berkata, ya ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum. Wahai manusia, arbi'u ala anfusikum. Kasihanilah diri kalian. Fa'innakum la tad'una asamma wala gaiba. Kalian tidak menyeru zat yang tuli lagi gaib. Innahu ma'akum. Dia bersama kalian. Innahu sami'un qarib. Ya, dia maha mendengar lagi maha dekat. Tabarakasmuhu wa ta'ala jadduhu. Dan dia adalah apa namanya maha suci. Ya, dia maha suci dan dia maha tinggi ya, dengan segala kekayaan dan apa namanya kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang ingin kita ambil dari hadis ini adalah beliau memerintahkan dengan kalimat arbi'u ala anfusikum. Kasihani diri kalian, kasihan itu suara kencang-kencang ya. Fa innakum la tad'una asam wala gaib. Kalian tidak berdoa kepada yang bisu dan tuli. ya, tetapi kalian berdoa kepada Zat yang ma'akum, selalu bersama kalian, innahu sami'un qarib, dan Dia Maha mendengar lagi Maha dekat. Itu dalil yang pertama dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Dalil yang kedua, an Aisyah radhiyallahu taala anha fi qaulihi azza wajal, dari Aisyah ummul mukminin, terkait dengan firman Allah, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha, janganlah kalian mengeraskan suara kalian ketika berdoa, dan jangan juga tukhafit biha. Tukhafit di sini nanti akan diartikan oleh Ibnu Abbas, jangan sampai terlalu pelan sampai kalian sendiri tidak mendengar, ya. Jadi ya pertengahan saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam. Ya begitu ya. Itu yang utamanya seperti itu. Coba kita lihat di sini. Aisyah berkata, mengomentari ayat ini, surat Al-Isra ayat 110, Aisyah berkata, unzila hadza fid du'a. Ayat ini turun terkait dengan masalah doa. Ya, jadi perintah untuk tidak mengeraskan suara dan perintah untuk membacanya minimal terdengar oleh telinga, yaitu yang ada di surat Al-Isra 110, itu turun konteksnya terkait dengan masalah doa. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Lalu apa kata Profesor Dr. Mustafa Dib? Wa hadza la yu'aridu ma jaa an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna raf'a sawti bidzikr hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdin nabi. Ini tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya mengangkat suara dengan zikir itu terjadi setelah sholat wajib di zaman Nabi. Jadi ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwa di zaman Nabi itu sebagian Nabi misalnya pernah mengeraskan suara setelah zikir. Ya. Ini tidak bertentangan dengan perintah untuk memelankan suara. Kenapa? Coba kita lihat. Wa qala Ibnu Abbas, ini berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku tahu bahwa salat itu sudah selesai dengan mendengar zikir mereka. Wa fi riwayah, kuntu a'rifu inqida'a salatin nabi bitakbir. Aku mengetahui selesainya salat Nabi dengan takbir. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya. Dari sisi mana tidak bertentangan? Bukankah riwayat Ibnu Abbas menunjukkan bahwa di zaman Nabi dan sahabat mereka pun pernah mengeraskan suara? Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, tidak bertentangan. Li'anna dhalika kana lit'alim. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi itu tujuannya adalah bukan memang menjalankan sunnah mengeraskan suara. Bukan. Karena di banyak ayat Al-Quran jelas berzikir itu dengan suara yang lirih. Idzna darabbahu nida'an khafiya. Wa Zakaria idzna darabbahu nida'an khafiya. Dan ingatlah Zakaria saat dia berdoa dengan suara yang lembut, yang khafi, yang lirih. Ya. Bagaimana sisi apa namanya menggabungkan dua dalil ini? Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna dhalika kana lit'alim. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pengajaran untuk sahabat. Qala Syafi'i, ini perkataan yang populer sekali yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um. Coba kita lihat. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala fil-um. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um, wa hadza minal mubahi lil imami wa ghairil ma'mum. Hal ini adalah hal yang mubah, ya, bagi imam atau selain makmum, bagi imam atau selain makmum, itu bahasa lainnya, ya. Qala ai imamun dzakarallah bima wasaftu jahran wa sirran au bi ghairihi fahasan. Artinya seorang imam, dia berzikir kepada Allah dengan sifat yang aku ceritakan, baik itu jahar atau sirron, ya, maka itu bagus. Wa akhtaru, tetapi aku, kata Imam Syafi'i, wa akhtaru, aku memilih, lil imami wal ma'mum ayyadzkurallah ba'dal insiraf bisalah yakhfiyani dzikr. Tapi menurutku, kata Imam Syafi'i, yang paling bagus itu, baik imam ataupun makmum, keduanya berzikir kepada Allah ba'dal insirafis sholah, setelah selesainya sholat, yakhfiyani dzikr, dengan cara memelankan bacaan. Ya, dengan cara apa? Yakhfi. ya, yaitu dengan cara suara yang lirih, dengan cara suara yang lembut. Illa ayyakuna imaman yajibu ayyata'allama minhu. Kecuali kalau dia adalah seorang imam yang mana masyarakat mengambil ilmu darinya, ya. Fayajhar, maka dia boleh mengeraskan suaranya hatta yara annahu qad ta'allama minhu, sehingga masyarakat bisa belajar darinya. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala memahami riwayat Ibnu Abbas yang menceritakan tentang jahr bizikr setelah ba'dal insirab minas shalah itu min ajli at-ta'allum, untuk mengajarkan zikir. Kemudian setelah itu kalau sudah mengajarkan, kata beliau, ya dipelankan lagi. Begitu kata Imam Asy-Syafi'i. Fa innallaha azza wa jalla yaqul. Ini dalil Imam Syafi'i ya. Karena sesungguhnya Allah berfirman, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Ya, janganlah kalian menjaharkan doa kalian dan jangan pula membacanya terlalu pelan sehingga tidak terdengar. Maksudnya kata Imam Syafi'i, wallahu taala alam, Allah lebih tahu, wala tajhar bi makna la tarfa. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um. Wala tajhar, janganlah kalian mengangkat suara. Apalagi sampai pakai mic misalnya, terdengar satu kampung. Dan kadang kasihan orang-orang yang datang terlambat sholat, masbuk, lalu mereka membuat sholat berjamaah, kasihan. Sehingga tidak bisa khusyuk ketika orang-orang yang datang terlambat. Wala tukhafit, tetapi jangan terlalu rendah, kata Imam Syafi'i, hatta la tasma nafsaka, sampai diri kamu sendiri tidak mendengar. Ya, nafsuka, diri kamu sendiri tidak bisa mendengar. Wa ahsabu ma rawa Ibnu Zubair min tahlilin nabi wa ma rawa Ibnu Abbas min takbirihi kama rawainahu. Dan apa dua riwayat yang tadi kita sebutkan, ya cara mengumpulkannya, cara menggabungkannya seperti itu. Kalaupun ingin dikeraskan, itu min ajli ta'limin nas azkar ba'da shalah, dalam rangka untuk mengajarkan manusia zikir-zikir setelah salat. Lalu dikatakan di sini, qala Syafi'i rahimahullah, wa ahsabuhu innama jahara qalilan liyata'allaman nasu minhu. Dan aku meyakini kenapa Nabi menjaharkan bacaannya itu untuk mengajarkan manusia. Wadhalika li'anna 'amatar riwayat allati katabnaha ma'a hadha wa ghairiha laisa bidzikr laisa yudzkar fiha ba'da taslim tahlil wala takbir, ya. Iya, jadi kebanyakan riwayat yang kami sebutkan itu tidak disebutkan bahwa kebanyakan bercerita bahwa Nabi itu melembutkan, artinya tidak mengeraskan suaranya setelah berzikir. Ya. Ini ada di dalam kitab Al-Um, bab kalamul imam wa julusuhu ba'das salam. Juz 1, halaman 110. Nah, ini nukilan, bukan saya yang menulis ya, ini nukilan dari yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah taala. Ini barangkali ma'asirul muslimin yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.